Lilinur Indahsari sebagai Gandini dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Benny Denhas. Sementara itu, Mandika sedang bekerja di ladang Kirepso sebagai hukuman yang dibebankan Kilurah itu kepada Mandika. Suni, kamu dengar itu? Nisa pernah datang dengan kereta kuda. Dia akan melaksanakan ancamannya tadi siang. Aku kan sudah bilang, Kang. Biarkan saja Wulandari jadi istrinya. Tapi Akang tetap bersikeras. Kalau sudah begini, siapa yang repot? Kan kita juga. Jangan terlampau percaya pada kisah perang. Dia itu licik, lintada. Aku tidak peduli, Inya. Apa kamu sudah gila, Suni? Yang gila itu Kang Diro, bukan aku. Sudah lama, suara kereta kuda itu sudah semakin dekat. Mau kemana kamu, Suni? Mau menyambut kedatangan Kisabrang. Benar-benar sudah gila kamu. Suni, masuk kembali. Mak, jangan keluar. Suni, masuk. Aku akan menunggu kedatangan Kisabrang di luar ini. Biar saja, Pak. Kereta kuda itu sudah dekat. Intip dari sini, Pak. Betul, kisah perang. Nah, lihatlah sendiri. Hah? Wulan, cepat lihat kemari. Saya tidak berani melihat. Saya takut, Pak. Saya takut. Kusir kereta itu Gandini. Di samping Gandini duduk kisah perang. Akan aku tangkap Gandini. Akan aku serahkan pada Kilurah. Jangan, Mandita, jangan. Jangan. Kamu lihat, mata Gandini merah menyala. Dia melihat ke lubang tempat kita mengintip ini. Ah, dia menunjuk ke arah kita dengan cambuk kudanya. Emakmu, Mandita. Emakmu. Dia mendekati kereta itu. Dia benar-benar sudah gila. Aku harus siap-siap, Pak. Kisah berang turun dari kereta kuda. Mungkin dia akan menjemput Wulandari. Aku tidak mau. Aku tidak mau dibawa. Kamu jangan takut, Wulan. Aku akan membelamu. Lihat, Wulan. Lihat. Perempuan kisah perang. Lihat, Wulan. Mana? Intip dari sini, sini. Iya. Nana, kisah perang kembali naik ke atas kereta kuda itu. Aduh. Gandini mencambuk emak dengan cambuk kudanya. Kereta kuda itu sudah pergi. Cepat tolong emakmu, Mandita. Cepat. Ya. Punggung emakmu berdarah. Tolong. Mari kita nggak ke dalam. Iya Pak. Mari. Tahu nggak? Jentuti. Jentuti kenapa, Bu Parto? Ada apa sih, Bu Parto? Ceritain dong. Iya, Jentuti. Iya, cerita dong cerita. Dari tadi jentuti terus. Iya, sekarang dia langsing loh. Tambah cantik dan tambah muda lagi. Iya ya. Padahal dulu sering mengeluh terlambat bulan lah, sering mulet lah, pegal-pegal waktu datang bulan. Anda sedang mendengarkan itu. Sandiwara Radio Misteri Makrompang di channel kesayangan Indonesia Jadul Kuadrat. Apa sih? Nih. Mentas Kapsul. Mentas Kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya. Melancarkan peredaran darah, mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan. Menpas Kapsul dapat melancingkan dan memperindah tubuh Anda. Menpas Kapsul, produksi PT Sinar Effendi Murni. turun kamu. Lah, Andini ini aneh. Tadi aku diajak untuk menjemput Wulandari. Tapi sekarang aku disuruh turun dari kereta kuda. Turun kamu, Kisabrang. Suaranya bukan seperti suara Gandini. Apa kamu tidak dengar? Aku suruh turun? Bukankah kita harus menjemput Wulandari? Kamu menipuku. Kamu cegat aku dengan perempuan iblis tadi. Nah. Turun kamu! Hih! Kurang ajar anak Kilura itu. Oh, diturunkannya aku di tempat sepi seperti ini. Kisabrang terpental dari atas kereta kuda. Dia jatuh sambil mengomel. Sementara kereta kuda itu sudah menjauh. Namun Kisabrang tidak tahu kalau kusir kereta itu sebenarnya Mak Rompang yang memakai tubuh Gandini. Bahkan Kisabrang tidak tahu kalau Mak Rompang sudah diserang oleh Nyi Sepi ketika mereka berada di depan rumah Wulandari. Itu sebabnya Mak Rompang marah pada Kisabrang. Karena Mak Rompang beranggapan bahwa Kisabrang sengaja menjebak dia untuk diserang oleh Nyi Sepi. Semenjak peristiwa itu, suasana desa Lubuk Mentilin tampak semakin mengerikan. Orang-orang desa tidak ada yang keluar rumah kalau hari sudah malam. Mereka takut bertemu dengan Gandini yang naik kereta kuda. Kisabrang, jangan menyebarkan berita yang tidak-tidak tentang anakku ya. Saya tidak bohong, Kilura. Saya ikut bersama Gandini di atas kereta kuda itu. Lalu saya disuruh turun. Saya dicambuk. Ini, lihat punggung saya. Ini, itu bekas cambukan Gandini. Nah, itu bekas luka lama. Bekas luka itu sudah ada sejak dulu. Saya berani bersumpah, Kilura. Itu benar-benar bekas luka cambukan Gandini. Aku tidak percaya. Kalau tidak percaya, Kilura boleh tanyakan. Aku tidak percaya. Sekarang aku peringatkan Kisabrang. Jangan menyebarkan berita yang bukan-bukan tentang anakku. Seharusnya, kalau Kisabrang memang bertemu dengan anakku, bawa dia pulang kemari. Bukan menyebarkan berita buruk seperti itu. Irekso ini sudah berubah padaku. Seolah-olah aku dianggap musuhnya, bukan kawannya lagi. Baiklah, aku akan berhati-hati terhadap orang ini. Nah, pergilah pulang ke rumah orang tuamu. Aku sudah cukup kuat untuk berjalan sendiri. Aku akan keluar dari dalam tubuhmu ini. Saya Mandita, kakak Wulandari. Mau apa kamu? Saya melihatmu tertidur di sini. Saya mau mengantarkanmu ke rumah Kilura. Sudah lama saya tertidur di sini? Iya, sudah sejak tadi. Ketika bulan baru muncul di balik bukit itu. Sudah. Nenek itu meninggalkan aku di sini. Tapi tidak apa-apa. Yang penting aku sudah bertemu dengan Kang Batara. Hanya sayang, Kang Batara tidak mau pulang kemari. Dia lebih suka di sana, di tempat nenek itu. Bodoh. Bodoh kamu, Mandita. Masa diberi hadiah oleh Ki Lurah, tidak kamu terima? Lalu kamu sekarang mau makan apa, ha? Kita tidak akan bisa senang seperti dia. Hidup kita miskin, tidak seperti dia. Sedangkan Ki Lurah itu kini bersenang-senang di rumahnya. Dia sudah lupa sama kamu. Dia sudah tidak peduli sama kamu. Mandita, bapakmu sakit saja Ki Lurah itu tidak melihat. Aku sampai muntah darah dicambuk anaknya pakai cambuk kuda. Tidak ada rasa kasihannya. Kini kamu membiarkan saja pemberian yang sudah di depan matamu. Saya hanya ingin berbakti kepada Ki Lurah, Ma. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya bukan orang terbuang di desa ini. Saya berbakti pada desa saya. Alah, kamu makan baktimu itu. Biar kenyang. Malam makin merayap. Perlahan-lahan Ki Sabrang menuntun kuda tunggangannya. Lalu di keremangan cahaya bulan, dia tambatkan kuda besar dan hitam itu di tempat biasa. Tidak lama kemudian Ki Sabrang melangkah menuju pintu rumahnya. Perlahan pula, ia kuakan pintu rumah yang besar dan indah itu. Rumah yang sepantasnya untuk para bangsawan. Rumah yang sepantasnya untuk para pangeran. Namun sebenarnya, rumah itu ia persiapkan untuk calon istrinya yang kesekian. Calon istrinya yang bernama Wulandari. Ketika api lampu sudah dinyalakan di tengah ruangan, maka Ki Sabrang duduk di kursi berukir yang indah dan besar. Dia duduk menghadap ke halaman rumah yang luas. Dia melamun, tenggelam dalam kesunyian malam. Rumah itu memang belum ditempati oleh siapapun, kecuali oleh seorang penjaga yang sudah tua. Lama rumah ini tidak aku lihat. Kotor, berdebu. Aku akan mulai dari sini untuk menghadapi Ki Rekso. Rumah ini akan aku buat sebagai tempat mengolah dan menghimpun kekuatan. Setelah itu, baru aku hajar Ki Lurah yang tidak tahu diri itu. Kurang ajar, tidak tahu berterima kasih babi hutan itu. Selama ini dia hidup dari pemberianku. Dia hidup dari belas kasihanku. Dia hidup dari upeti yang aku berikan. Kini dia mulai menuduh aku yang bukan-bukan. Dia rupanya mau menyingkirkan aku dari lubuk mentilin ini. Dia ingin menarik keuntungan sendiri dari bertanam lada di sana. Kirekso, suatu ketika kau akan tahu siapa Ki Sabrang. Nama yang bukan sembarangan nama. Nama yang ada kekuatannya. Seperti ada suara wanita di dalam rumah ini. Seperti ada seorang wanita duduk di belakangku. Siapa? Aku. Siapa kamu? Dari mana kamu masuk, ha? Aku sudah di sini sejak seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu? Siapa yang mengizinkanmu masuk ke rumah ini? Ki Sabrang. Aku? Kau kenal namaku? Ya, karena kita pernah bertemu. Di mana? Di rumah makan milik Puja. Di rumah makan? Rasa-rasanya aku belum pernah melihat dia di sana. Tapi aku tidak peduli. Aku kagum melihat kecantikannya. Luar biasa. Cantiknya luar biasa. Siapa namamu? Rom. Rom. Namamu singkat. Tapi kamu cantik sekali. Rumah Ki Sabrang ini bagus sekali. Pasti rumah ini dipersiapkan untuk istri muda Ki Sabrang, kan? Oke.